الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: وقل رب زدني علما. وثبت في الصحيحين من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يتعبد في غار حراء، وهذا قبل أن يبعث. فلما جاءه جبريل عليه السلام قال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ، أي أنا لا أحسن القراءة. قال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. قال: فضمني حتى بلغ مني الجهد، ثم قال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فكان بهذه الآيات بعثة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بعثه الله بالعلم النافع والعمل به والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه. وهذا هو ميراث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهذا هو أقرب الطرق وأيسر الطرق الموصلة إلى جنة عرضها السماوات والأرض. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسولنا سيد المرسلين، وبعد. الله عز وجل berfirman dalam kitabnya yang mulia: wa qul rabbi zidni ilma. Dan katakan wahai Muhammad, atau mohonlah wahai Muhammad bahwa Rabbku, wahai Rabb, tambahkanlah kepadaku ilmu. Dan juga dalam sahihain dari hadis Aisyah radhiyallahu tabaraka wa ta'ala anha, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu bersemayan, atau dahulu bertapa ya, di Gua Hira, berdiam di Gua Hira. Naam. Kemudian, dan ini waktu sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau berkata, kemudian datang kepadaku Jibril. Faqala iqra. Faqultu ma ana biqari. Bacalah. Aku menjawab, aku tidak bisa membaca. Fadammani hatta balagha minnil jahdu. Kemudian dia pun memelukku, menggenggamku, sampai aku merasa kesakitan. Kemudian iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama ma lam ya'lam, 'allama al insana illa bil qalam, alladzi 'allama bil qalam 'allama al insana ma lam ya'lam. Kemudian dia pun memelukku sampai aku merasa kesakitan, kemudian berkata, bacalah dengan namamu, dengan nama Rabbmu yang memberikan ilmu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yang menciptakan manusia dari al-alaq, gumpalan darah, dengan nama Rabbmu yang mulia, yang mengajari apa yang tidak diketahui, mengajari manusia apa-apa yang mereka tidak mengetahuinya. Dari sini kita mengetahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus dengan ilmu. Di mana ilmu tersebut adalah sumber kebaikan, di mana dia adalah jalan yang terbaik yang akan menyampaikan seseorang menuju surganya Allah. وهكذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وإن الحيتان في البحر، وإن النملة في جحرها لا يصلون على معلم الناس الخير. وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذه بحظ وافر. هذا هو ميراث الأنبياء، العلم النافع يا عباد الله. وهذا هو العز الرفيع الذي لا يوجد عز أرفع منه أبدا، وهذا هو الشرف العظيم الذي لا يوجد أحسن منه. العلم يبني بيوتا لا أساس لها، والجهل يهدم بيوت العز والكرم. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan sungguhnya ikan-ikan mendoakan orang-orang yang menuntut ilmu sampai semut-semut di rumah-rumah mereka. Wa innal anbiya wa innal ulama warathatul anbiya, dan para ulama mereka adalah pewaris para nabi, dan sungguhnya para nabi tidaklah mewariskan harta berupa emas ataupun perak, akan tetapi mereka hanya mewariskan ilmu. Barang siapa yang mengambilnya, maka dia telah mengambil dengan bagian yang sangatlah sempurna. Dari sini, hamba-hamba Allah, kita mengetahui bahwa ilmu agama Allah adalah ilmu yang bermanfaat. Dia adalah kewibawaan, ketenaran yang sangatlah tinggi. Dia adalah, dan tidak ada kita dapatkan ketenaran atau kekuatan yang lebih mulia dibandingkan ilmu tersebut. Ilmu adalah kemuliaan yang sangatlah besar. Tidak ada kemuliaan yang lain, atau kita tidak mendapatkan kemuliaan selainnya. Sebagaimana dikatakan, ilmu itu membangun satu rumah tanpa dasar, dan kebodohan menghancurkan rumah yang kuat dengan rumah yang berbentuk dari kewibawaan dan juga kemuliaan. Qala Allah Ta'ala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. فالرفعة الحقيقية في العلم النافع والعمل الصالح. وهكذا أشهد الله أهل العلم على أعظم مشهود والتوحيد. قال الله عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وهكذا قال الله عز وجل عن أهل العلم أنهم لا يفتنون بتحريهم وتجردهم للحق بإذن الله عز وجل، وأما أهل الجهل والزيغ فإنهم يفتنون. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang-orang beriman di antara kalian dan juga orang yang mendapatkan ilmu beberapa derajat. Demikianlah wahai hamba Allah, yang namanya ilmu dia adalah rif'ah yang sangatlah tinggi, kemuliaan yang sangatlah tinggi. Dan juga bahkan Allah Subhanahu wa taala telah mempersaksikan para ulama, para pemilik ilmu dengan persaksian yang sangatlah tinggi, dan juga mendampingkan persaksian mereka dengan persaksiannya Allah Subhanahu wa taala. Syahidallah annahu la ilaha illa huwa wal malaika wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwa al azizul hakim. Allah mempersaksikan bahwa tiada sesembahan yang berhak untuk disembah selainnya, dan juga para malaikat itu mempersaksikannya, dan juga orang-orang yang memiliki ilmu yang menegakkannya dengan keadilan. Annahu la ilaha illa huwa al-azizul hakim. Sungguhnya tiada sesembahan yang berhak untuk disembah. Dialah Zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Dan juga orang-orang yang memiliki ilmu, mereka akan mendapatkan hidayah dan tidak akan terfitnah, disebabkan mereka berupaya untuk mendapatkannya, mendapatkan kebenaran dan juga menegakkannya. Sebaliknya orang-orang yang bodoh dan orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya, maka mereka adalah orang-orang yang terfitnah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a ta'wilihi." ibtigha' al-qillah wa ibtigha' ta'wili wa amma alladheena na'am la ya'lamu ta'wilahu illa Allah wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah والراسخون في العلم والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يتذكر إلا أولو الألباب وما يتذكر إلا أولو الألباب. Adapun orang-orang yang dalam hati mereka ada penyakit, ada penyimpangan, maka mereka akan mencari-cari syubhat dari mereka akan mengikuti syubhat-syubhat, mereka mengharapkan dengannya fitnah dan juga mengharapkan pemalingan-pemalingan makna dari sifat ayat-ayat tersebut. Adapun orang-orang yang tidak ada yang mengetahui takwilnya, artinya kecuali Allah, dan juga orang-orang yang mendalam keilmuannya, maka mereka mengatakan kan beriman seluruh apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, dan tidak ada yang mengetahuinya, tidak ada yang dapat mengambil peringatan dari perkara tersebut kecuali orang-orang yang memiliki hati yang selamat. In arada Allah laka khairan waffaqaka li talab al-'ilm ومن أحبك إن أحبك أرشدك لطلب العلم. ففي الصحيحين من حديث معاوية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. من أراد الله له الخير صار فقيها في دين الله، صار عالما. ومن لم يرد الله له خيرا يبقى جاهلا. ومن أراد العلم فليسلك سبله وليحرص عليه. Dan barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala hendaki kebaikan, maka Allah akan berikan dia petunjuk untuk dia menuntut ilmu. Barang siapa yang Allah Subhanahu cintai, maka Allah akan mudahkan dia untuk menuntut ilmu. Dari dalam sahihain, dari hadis Muawiyah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqqihu fid-din." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala hendaki baginya kebaikan, maka Allah akan faqihkan dalam agama. Apabila Allah hendak untuk kebaikan, maka orang tersebut atau engkau akan menjadi seorang yang faqih dalam agama, engkau akan menjadi seorang yang alim dalam syariat. Demikianlah, dan barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala hendaki baginya kejelekan, maka dia akan terus-menerus menjadi orang yang bodoh. Dia tidak akan memahami agama. كما بالعلم فخرا أن يدعي من لا يحسنه، وكفى بالجهل ذما أن يتبرأ منه من هو في حوالك الجهل. صحيح. الآن تعال إلى أجهل الناس. الآن نمشي دقيقة زي المسألة. كفى بالعلم فخرا أن يدعيه من لا يحسنه، وكفى بالجهل ذما أن يتبرأ منه من هو جاهل. تعال إلى أعلم أو إلى أجهل الناس وقل له أنت جاهل، يغضب من ذلك ولا يفهم وهو جاهل. هذا يدل على أن الجهل مذموم. وتعال إلى من ليس عنده شيء من العلم، فإذا ذكرته أنه عنده من العلم استراح لذلك. هذا يدل على منزلة العلم الرفيع في النفوس، وعلى ماذا قبح الجهل في النفوس. Dan cukup bagi ilmu itu keagungan atau kemuliaan, tak kala orang-orang yang tidak memiliki ilmu itu mengakui bahwa dia memiliki ilmu. Dan cukup bagi kebodohan itu kejelekan ataupun kehinaan, tak kala orang-orang yang bodoh mengaku bahwa dia berilmu. Dari sini kita mengetahui berlepas diri darinya. Oleh karena itu di sini kita mengetahui tentang keutamaan yang ilmu dan juga jeleknya kebodohan. Di mana apabila engkau datang kepada seorang yang bodoh, engkau mengatakan engkau adalah orang yang bodoh, maka dia akan marah dikarenakan ucapan tersebut. Dan apabila engkau datang kepada orang yang pandai, iya, kemudian engkau ucapkan orang yang bodoh, kemudian engkau ucapkan engkau memiliki ilmu, maka dia akan mengatakan, dia akan tenang disebut diperkarakan perkara yang tadi. Dari sini kita mengetahui tentang mulianya ilmu di hati seseorang dan jeleknya kebodohan di sisi seseorang.